Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala kebaikan yang selalu ia berikan kepada kita, atas segala rahmat dan kasih sayangnya yang tidak pernah berhenti yang ia cucurkan kepada seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Apakah dia mukmin, apakah dia orang kafir, apakah dia orang fasik, apakah dia orang yang selalu melakukan kebaikan, semuanya mendapatkan limpahan rahmat dan kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam para pendengar RRI yang berbahagia, kembali kita bertemu pada hari ini untuk mengkaji, sama-sama kita mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala melalui kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'lawi di acara kita, acara penyejuk hati melalui Radio Republik Indonesia yang sama-sama kita sayangi ini. Pada hari ini kita akan membahas ayat 104 dari surah Al-Kahfi yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Para pendengar rahimakumullah, ayat 104 ini adalah penjelasan lanjutan dari Allah Subhanahu wa taala tentang informasi atau berita yang begitu sangat luar biasa, di mana Allah menggambarkan adanya fakta kehidupan dunia ini yang merugikan sebahagian orang-orang yang menjalani pekerjaannya. Siapa mereka yang rugi itu? Sebagaimana yang dijelaskan oleh yang digambarkan oleh 103, hal unabbiukum bil akhsarina a'mala, apakah kamu mau tahu siapa orang yang paling merugi? Allah kemudian memberikan penjelasannya, allazina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang-orang yang bekerja, melakukan kebaikan, berusaha bersungguh-sungguh di dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa perbuatan mereka itu adalah perbuatan yang sudah maksimal, perbuatan yang sudah sempurna, kebaikan yang sudah sempurna, ya. Mereka menyangka perbuatan mereka itu sudah yang terbaik yang mereka lakukan, ya. Ternyata anggapan mereka itu salah. Kenapa? Karena dari awalnya mereka sudah salah. Niatnya mereka sudah salah, walaupun prosesnya benar, akan tetapi tidak akan mampu menghasilkan kebaikan yang maksimal. Ini menjadi suatu informasi kepada kita semua untuk kembali mengajak kita agar melakukan introspeksi atas segala perbuatan yang kita lakukan. Yang pertama adalah, walaupun ayat ini diperuntukkan kepada orang-orang yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala, atau orang-orang yang tidak ikhlas di dalam melakukan perbuatan mereka, hanya mencari atau berniat atau punya ambisi untuk hal-hal selain mencari keridhaan Allah, mereka sebenarnya adalah orang-orang yang merugi. Orang-orang yang kufur itu, walaupun mereka berbuat kebajikan, tapi selamanya kebaikan yang mereka lakukan itu tidak pernah maksimal. Walaupun mereka menyantuni anak yatim, walaupun mereka menyumbangkan sebagian harta mereka untuk kepentingan dunia, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Alfred Nobel, sehingga sampai sekarang kita bisa mengetahui ada hadiah Nobel bagi orang-orang yang melakukan terobosan-terobosan baru, menemukan penemuan-penemuan baru di dalam setiap masa kehidupan, ya. Orang-orang yang kufur kepada Allah, selamanya perbuatan baik mereka itu tidak akan pernah sampai kepada tingkat yang sempurna, tidak akan mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya mendapatkan sekedar pujian atau keutamaan dunia saja, sedangkan hari akhirat nanti tidak ada. Allazina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Introspeksi kepada kita semua untuk kembali melihat apakah perbuatan kita juga termasuk ke dalam kategori perbuatan yang merugi. Dalam artian, apakah perbuatan baik kita itu sudah kita tingkatkan kualitas dan kuantitasnya? Kalau belum, itu artinya perbuatan kita masih berada dalam tarapan yang masih di bawah sekali. Inilah salah satu pesan yang disampaikan oleh ayat 104 ini mengajak kita semua untuk kembali melihat, mengajak kita semua untuk introspeksi kembali, mengajak kita semua untuk kembali merenungkan segala apa yang kita lakukan dengan tujuan agar kita mampu untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dari apa yang sudah kita lakukan selama ini. Bersama kita studio sudah hadir Ustaz kita yang akan memberikan penjelasan lebih lanjut. Silakan Ustaz Jenal. Terima kasih Ustaz Perdana. Pendengar yang dimuliakan Allah, apa yang disampaikan oleh Ustaz Perdana sudah cukup jelas dan terang. Dapat kita ambil beberapa poin penting darinya. Benar bahwa ayat ini bisa diartikan dua hal. Tetap saja memang yang paling poin pertama yang paling penting, bahwa kekafiran menyebabkan semua amal baik menjadi sia-sia. Yang kedua, seperti kata Ustaz Perdana juga, bahwa niat yang tidak ikhlas yang dilakukan oleh mukmin pun dapat membuat pekerjaan yang baik menjadi sia-sia. Pendengar yang dimuliakan Allah, kenapa orang telah berbuat baik hanya karena tidak mau menyembah Allah dan tidak mendapatkan balasan kebaikan dari apa yang telah dia perbuat? Ini pertanyaan yang sering dilontarkan. Apakah umat selain Islam yang membantu untuk pembangunan masjid, untuk rumah sakit, membeli hewan lembu untuk dikurbankan, tidak mendapatkan sedikit pun pahala hanya karena dia berstatus kafir, tidak memeluk Islam? Jawabannya benar, iya. Kenapa demikian? Sa'roi menjawab dengan pertanyaan, dengan jawaban yang begitu logis. Bila seseorang karyawan bekerja di perusahaan A, maka siapa yang akan menggaji orang yang bekerja, karyawan tersebut? Tentu saja karyawan tersebut akan digaji, diberi upah oleh perusahaan A. Apakah ada tanggung jawab perusahaan B untuk menggaji karyawan A? Selama masih dalam kondisi normal, tentu saja tidak ada. Karena dia bekerja untuk perusahaan A, maka Allah yang akan menggajinya, memberi upah kepadanya. Begitulah hidup ini. Ketika seseorang tidak beriman kepada Allah, layakkah dia minta upah kepada Allah atas apa yang telah dia perbuat? Tentu tidak. Dia akan layak diberi upah oleh siapa dia berbuat, atas nama apa dia berbuat. Kalau dia berbuat untuk Tuhan selain Allah, mintalah kepada Tuhan selain Allah. Ternyata bila kemudian Tuhan selain Allah tidak ditemukan di akhirat, yang mereka temukan adalah Allah, maka jangan salahkan Allah. Karena apa? Karena keadilannya telah diterapkan di dunia. Firman-Nya telah disampaikan setiap detik. Wahyu-Nya diperdengarkan. Kuasa-Nya telah dipaparkan. Tinggal kita memilih iman membahagiakan, memilih kafir penderitaan. Apakah habis itu ketika kita memilih kafir dan kita menderita, kenapa Tuhan tidak memberi saya kebahagiaan? Itu adalah pertanyaan picik dan bodoh. Terima kasih. Ya, terima kasih Ustaz Jenal. Para pendengar rahimakumullah, menarik sekali tadi apa yang disampaikan oleh Ustaz Jenal, di mana kita diajak untuk berpikir kembali, untuk merenungkan kembali tentang apa seharusnya yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini. Bagaimana kita mencoba untuk meluruskan niat kita, bagaimana kita mencoba untuk melakukan proses-proses yang terbaik dalam setiap yang kita lakukan, dan itu semua akan membuahkan hasil yang lebih maksimal lagi. Para pendengar rahimakumullah, ayat 104 ini juga memberikan pelajaran terbesar kepada kita, bahwa ternyata di dalam kehidupan ini, ketika seseorang keluar dari jalur yang sudah ditentukan oleh Allah, keluar dari bimbingan yang sudah ditetapkan oleh Allah, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah, maka dikhawatirkan dan sudah pasti perbuatan yang dilakukannya itu tidak akan memberikan nilai yang terbaik. Bahkan bisa saja apa yang dilakukan itu sangat tidak memberikan manfaat apa-apa. Misalnya ketika seseorang salat tapi sudah keluar daripada bimbingan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, dia salat zuhur dari 4 rakaat menjadi 5 rakaat. Ini artinya yang dilakukannya itu adalah sia-sia. Ketika dia salat tapi ternyata dia tidak mengambil uduk, maka salatnya itu juga sia-sia. Ketika dia salat tetapi secara batiniahnya ternyata salat yang dilakukannya itu bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perbuatan yang dilakukannya itu adalah sia-sia juga. Jadi sebenarnya di dalam kehidupan ini, kalau kita ingin yang kita lakukan itu bernilai di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermanfaat di dalam kehidupan ini, maka salah satu caranya adalah bagaimana kita mengikuti petunjuk-petunjuk aturan syariat yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Ya, jadi hati-hati allazina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Coba jangan sampai terjebak ke dalam perilaku, perbuatan atau kerja yang sia-sia sudah dilakukan dengan mengeluarkan keringat, dengan mengeluarkan pengorbanan yang tidak sedikit, akan tetapi ternyata hasilnya tidak ada apa-apa. Ini yang digambarkan oleh Al-Qur'an ya, seperti debu yang menempel di atas batu dan kemudian terkena curahan hujan sehingga akhirnya tidak ada lagi debu yang melekat, bahkan seakan-akan tidak ada sama sekali, tidak pernah sama sekali debu itu ada. Begitulah gambaran perbuatan orang-orang yang sia-sia di dalam kehidupannya, banyak melakukan sesuatu tapi seakan-akan perbuatan itu tidak ada. Ini saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Kami dari tim terjemah Sabil Azhar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.